الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa menghadiri salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian di Masjid Ma'had Al-Faruq Karang Luas. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para asatidah, para santri, hadirin dan hadirat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Rata-rata manusia ingin mendapatkan kemuliaan. Entah tua, entah muda. Laki-laki, perempuan. Beriman atau tidak beriman. Kebanyakan dari mereka menginginkan memiliki kemuliaan. Menginginkan memiliki kedudukan. Kata kedudukan itu tidak identik dengan jabatan. Jadi jangan dipikir ketika Anda bukan pejabat, Anda ini selamat dari keinginan untuk mendapatkan kedudukan. Karena kedudukan itu tidak identik dengan jabatan. Ketika Anda pengen dihormati oleh orang lain, ketika Anda pengen dijadikan rujukan oleh banyak orang, ketika Anda pengen disegani, ketika Anda pengen ditokohkan, itu sejatinya Anda ini menginginkan untuk mendapatkan kedudukan. Hanya saja cara orang untuk mendapatkan kedudukan itu macam-macam. Ada yang benar dan ada yang gak benar. Bahkan banyak orang memilih jalan pintas untuk mendapatkan kedudukan tersebut, walaupun harus dengan melanggar aturan agama. Contohnya memfitnah. Apa? Memfitnah. Fitnah itu halal apa haram? Halal apa haram? Hah? Haram. Fitnah orang kafir haram apa halal? Memfitnah orang kafir halal apa haram? Sing mantep itu loh. Haram. Apalagi memfitnah orang Islam. Ada sebagian orang pengen mendapatkan kedudukan. Ingin dijadikan rujukan. Ingin ditokohkan, ingin disegani. Tapi ada saingan. maka jalan pintas yang dia ambil adalah memfitnah saingannya. Supaya apa? Supaya jamaah saingannya itu semuanya kembali kepada orang tadi. Seakan-akan dia tidak tahu bahwa yang membuat hati kita senang atau benci kepada seseorang, yang membuat hati kita segan atau meremehkan seseorang, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan Anda pikir dengan memfitnah tersebut, menjatuhkan lawan tersebut, Anda pikir kemudian orang-orang jadi segan kepada Anda? Tidak. Inna qulubal ibad baina asbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati seluruh manusia itu berada di antara dua jari Allah, yuqallibuha kaifa syaa. Allah akan bolak-balikkan hati seluruh manusia itu sekehendaknya. Sekehendaknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal untuk mendapatkan kemuliaan itu gak jauh kok. Jalan untuk menuju kemuliaan itu bahkan ada di dalam rumah kita. Bahkan kadang-kadang ada di hadapan kita. Cuman sayangnya jalan kemuliaan tersebut sering dilupakan oleh banyak orang. Sering dianaktirikan, sering dinamaikan, sering ditinggal, gak pernah dipegang. Saking lamanya ditinggal sampai jalan itu berdebu dengan debu yang tebal. Bahkan dia lupa di mana dia menaruh jalan kemuliaan tersebut. Jalan kemuliaan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Al-Quran. Ada sebagian orang saking lamanya gak baca Quran sampai lupa di mana naruh Al-Quran. Dia nang longan dia. Nah untuk kita ini benar. Anda cari kemuliaan bukan lewat jalannya, tidak akan mungkin dapat kemuliaan tersebut. Kemuliaan adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia pilih. Siapakah manusia yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kemuliaan itu? Dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang sangat familiar di telinga para santri dan ustaz dan juga para jamaah sekalian, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Manusia yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ada yang ragu dengan kebenaran yang disampaikan Rasul SAW? Gak mungkin Rasulullah SAW bohong. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi SAW gak pernah berbicara berdasarkan keinginan pribadinya, hawa nafsunya, gak pernah. In huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Rasul SAW semuanya adalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Kalau ingin mendapatkan kemuliaan, jalannya di sini, di dalam Al-Quran. Pelajari, amalkan, ajarkan. Akan mulia. Sebesar apapun uang yang dikeluarkan oleh seseorang, sebanyak apapun orang yang dikorbankan oleh seseorang untuk mendapatkan kemuliaan dan kehormatan, seandainya dia jauh dari Al-Quran, maka kemuliaan itu tidak akan pernah dia dapatkan. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mulia di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia apa di akhirat? Dunia akhirat. Kita akan bahas dunia dulu baru akhirat. Apa akhirat dulu? Akhirat dulu apa dunia dulu? Sikit lagi nang dunia ya dunia dulu. Ya. Saya akan buka kemuliaan tersebut dengan sebuah kisah tentang seorang yang bernama Ibnu Abza. Siapa namanya? Ibnu Abza. Pada suatu hari, Amirul Mukminin Umar Ibnu Khattab ketemu dengan salah satu gubernurnya yang ditugasi untuk ngurusi kota Mekah. Gubernur Mekah saat itu namanya Al-Imam Nafi'. Siapa? Nafi'. Beliau berdua ketemu di luar Mekah, yaitu ketemu di sebuah daerah namanya Usfan, lumayan jauh dari Mekah. Maka begitu ketemu, di antara pertanyaan yang disampaikan oleh Umar Ibn Al-Khattab kepada gubernurnya tadi, siapa namanya? Siapa namanya? Nafi'. Beliau bertanya, wahai Nafi', selama engkau tinggalkan Mekah, siapa yang kamu tugasi untuk menjadi pejabat sementara PJS? Ngurusi Mekah, gubernur sementaranya siapa? Karena kan gak boleh ditinggalin begitu saja. Nanti kalau ada masalah bagaimana? Maka kemudian Nafi' mengatakan, yang aku tugasi seorang bernama Ibnu Abza. Siapa? Ibnu Abza. Ini nama yang asing di telinga Umar Ibn Khattab. Umar gak kenal. Maka beliau pun bertanya, man Ibnu Abza? Ibnu Abza ini siapa? Maka Nafi' menjawab, maula min mawalina. Ibnu Abza itu adalah salah satu budak. Apa? Budak. Maka Umar pun kaget. Kemudian beliau berkata, engkau tugaskan budak menjadi PJS gubernur Mekah. Mungkin kira-kira carane bahasane Dawid, apa kentongan wong? Ora liyan ya, Pak. Kok budak? Ya. Budak itu image-nya strata tinggi apa rendah? Rendah, budak. Budak itu bisa dibeli, bisa dijual. Ya. Pembantu itu lebih tinggi dibandingkan budak. Kok budak? Maka kemudian Nafi' pun memberikan argumen, alasan. Beliau berkata, innahu qari'un li kitabillahi azza wa jal, wa innahu alimun bil fara'id. Wahai Umar, aku tugaskan Ibnu Abza sebagai PJS Gubernur Mekah adalah karena beliau seorang hafizul Quran dan dia sangat paham hukum-hukum syariat. Oh, bundar. Ini argumennya kira-kira kuat apa enggak? Kuat enggak? Kuat. Maka begitu mendengar argumen yang disampaikan oleh Nafi', Umar ibn al-Khattab pun berkata, "Ama inna nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala." Sungguh nabi kita telah bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sungguh benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisi, sesungguhnya Allah mengangkat sebagian orang dengan Al-Quran dan menghinakan sebagian orang dengan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini kan kalau dipotong bisa jadi berapa? Dua. Potongan yang pertama, Allah memuliakan sebagian orang dengan Al-Quran, diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran. Ada masalah dengan hadis ini? Ada masalah? Enggak. Mudeng? Mudeng. Tapi potongan yang kedua, dan sebagian manusia dihinakan dengan Al-Quran. Ya kepriwege. Masa ada manusia dihinakan dengan Al-Quran? Ada? Ada apa tidak? Ya ada loh Nabi SAW yang bicara tadi kok. Ya ada. Bagaimana kok ada sebagian orang mulia dengan Al-Quran dan hina dengan Al-Quran? Mulia dengan Al-Quran ketika dia belajar, ketika dia menghafal, ketika dia mengajarkan, ketika dia mengamalkan isi Al-Quran. Inilah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin kadang-kadang karo maca Quran karo kukur-kukur. Apa? Gudigen. Ya. Mungkin enggak santri gudigen? Mungkin enggak? Mungkin. Apa memang ada? Saya ngomong seperti ini bukan dalam rangka mendukung gudigen. Tapi untuk menjelaskan bahwa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala diukur sebanyak apa kita membaca, mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Tapi ingat, selain ada sebagian orang yang diangkat dengan Al-Quran, ada sebagian orang yang dihinakan dengan Al-Quran. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah peduli dengan Al-Quran. Atau orang-orang yang menghafal Al-Quran, akan tapi perilakunya, tutur katanya, keyakinannya bertolak belakang dengan Al-Quran. Inilah orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kemuliaan di mana? Di dunia. Akan diangkat derajatnya, akan disegani, akan dihormati tanpa dicari. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat mereka karena Allah mencintai orang tersebut. Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril fa qala inni ahbabtu fulanan fa ahibbah. Ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan memanggil Jibril, "Wahai Jibril, aku cinta kepada si A, maka engkau harus cintai dia." Siapa yang memerintahkan Jibril? Allah. Manut? Manutun. Pasti. Gak mungkin gak manut. Setelah orang ini dicintai oleh Jibril, nada Jibril fi samai ya ahla samai, inna Allah qad ahabba fulanan fa ahibbu. Malaikat Jibril memanggil penghuni langit. Siapa penghuni langit? malaikat. Ya. Wahai para penghuni langit, Allah subhanahu wa ta'ala sudah mencintai si A. Maka kalian semuanya cintai dia. Fa'ahabbahu ahlus sama. Dicintai Allah. Dicintai siapa? Jibril. Dicintai seluruh penduduk langit. Cukup? La. Summa wudi'alahul qabulu fil ard. Kemudian Allah jadikan orang ini disegani oleh seluruh penduduk bumi. Pengen disegani oleh penduduk bumi. Cari kecintaan dari Allah. Jalankan syariat Allah. Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, amalkan Al-Quran. Itu kuncinya. Bukan dengan bayari fulan, fulan, fulan, fulan, kodek nyontek kaya. Gelarkan karpet. Karpet apa? Ini ngerti apa orang? Karpet merah. Jadi kalau saya datang ya, jangan lupakan tasku di kawakakan. Ya. Kemudian etok mene kabian pada manutun. Lah, bukan dengan seperti itu. Ini kemuliaan Ahlul Quran di mana? Di dunia. Ini kalau kita ngomong Ahlul Quran, itu maksudnya lah orang yang rajin baca Quran, rajin mengamalkan, mengajarkan, itu namanya Ahlul Quran. Ya. Apalagi kemuliaan di dunia yang akan didapat oleh ahli Quran, sehat fisiknya, cerdas otaknya. Apa? Sehat fisiknya, cerdas otaknya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan isnad asar ini sahih, dan Syekh Al-Albani menilai asar ini sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, man qara'a al-Qur'ana, siapa yang rajin membaca Al-Qur'an, lam yurad ila arzalil umur, maka dia tidak akan pikun. Apa? Tidak akan pikun. Tahu pikun? Apa? Kelalenan. Gue tau? Banyak. Jadi pikun itu bukan sekedar lupa. Ngone lupa pikun iku lupa nang kene kabean pikun. Siapa sih ora tahu? Lupa. Pikun itu bukan sekedar lupa. Pikun itu ya non sewu. Ya, perilakunya seperti anak kecil lagi. Ya. Sudah pipis sembarangan, ya, BAB sembarangan, ya, perilakunya kayak anak kecil, dir-diran mani, dean, ya, jadi mirip kayak anak kecil lagi. Ini Ahlul Quran tidak akan mengalami itu. Ya. Tentunya yang dimaksud di sini, ya, adalah Ahlul Quran yang tadi saya sampaikan, rajin baca, mengamalkan, ya, mengajarkan, itu maksudnya. Kata Syekh Asy-Syangqiti, al-ulama'ul 'amilun. Ya, bukan hanya sekedar hafal tapi diamalkan. Kenapa bisa demikian? Ya. Ada sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa anggota tubuh itu akan melemah ketika tidak digunakan. Apa? Anggota tubuh akan melemah ketika tidak digunakan. Ketika nganggur, saya kasih contoh lah. Nggak usah jauh-jauh, bangun tidur. Bangun tidur. Ketika tidur, anggota tubuh kita nganggur nggak? Nganggur nggak? Nganggur, istirahat. Begitu bangun, rasanya gimana? Langsung bisa melayu cepat? Enggak. Mesti apa di sini? Mulet, ya. Terus cekucek, ya. terus loading. Belum loading itu. Siapa ya? Oh, bojoku. Anggota tubuh itu kalau nganggur, jadi apa? Lemah. Otak ini kalau nganggur itu lemah. Ahlul Quran itu ngaji terus, murojaah terus, makanya pinter, makanya cerdas, karena otaknya enggak nganggur. Makanya perhatikan, orang yang enggak pernah baca Quran cepet pikune, ora percaya aja dijajal. Kenapa tadi? Otaknya nganggur. Terus apa hubungannya Ustaz sama fisik yang sehat? Barokah. Apa? Barokah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ta'allamu surat Al-Baqarah. Pelajari surat Baqarah. Surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah. Karena ketika kamu pelajari, kamu amalkan isinya, maka kamu akan mendapatkan keberkahan. Dan bisa jadi salah satu keberkahan tersebut adalah otak yang cerdas, terus fisik yang sehat. Makanya gak usah minder. Anak-anak ini yang ngapalin apa? Quran. Ketemu karo kancane gak paham, artis-artis ora apal, pemain bola ora ngerti, Ronaldo si siapa ya, ora ngerti Messi, ora apa-apa ya. Yang penting tahu surat Adz-Dzariyat, tahu surat Al-Jin, tahu surat Ar-Rahman, tahu surat Al-Mulk. Lah kaya kul hubi orang ngerti. Ini bukan dalam rangka merendahkan, bukan. Tapi dalam rangka jangan minder. Ini yang akan salah satu yang akan membuat otak seorang cerdas. Makanya terbukti, nyata. Orang yang sudah bisa ngapal Quran, ilmu yang lainnya semuanya akan terbuka. Makanya para ulama kita dahulu mengawali talabul ilminya dengan Al-Quran. Semuanya akan ngikut. Jalan semua akan terbuka. Terus apa hubungannya dengan fisik yang sehat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jathiyah ayat 21. Surat Al-Jathiyah ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasiballadzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihat. Apakah kalian pikir bahwasanya kami akan membuat sama golongan yang rajin berbuat maksiat dengan golongan yang rajin beramal soleh? Sama atau tidak? Tidak mungkin sama. Antara orang yang hari-harinya digunakan untuk membaca Al-Quran dengan orang-orang yang hari-harinya untuk menghafal Quran. Quran berarti hafal. Berarti gak boleh baca Quran Ustaz. Ya sesekali orang apa-apa. Masa setiap hari 16 halaman dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Baca Al-Quran sampai setengah halaman itu bangun. Gak sama, pasti akan beda. Bagaimana tidak sehat setiap hari menikmati jamuannya Allah. Apa? jamuannya Allah, bukan jamu, jamuan. Jamuan itu apa? Hidangan, suguhan. Siapa yang nyuguh? Allah. Yang menghidangkan? Allah. Gimana enggak sehat? Allah yang kasih suguhan tersebut. Allah yang hidangkan makanan tersebut. Kowe ben oleh undangan ke pernikahan. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab beliau Al-Musannaf. Dan athar ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Inna hadzal Qur'ana ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah jamuannya Allah. Kepada orang sehat setiap hari makan jamuannya Allah. Gimana enggak cerdas? Orang mau cari profit orang apa? Nanti diedit ya. Enggak apa-apa. Sekarang kan orang karena korban apa? Korban iklan. Ana termasuk salah satu korban iklan. Dulu itu ketika SD, bu belikan cari profit, ben pinter. Padahal saat itu ya mahal gitu. Akhirnya ya setahun sepisahan tuh kokakan. Bukan dengan itu, jangan yang terhormati. Ini diasah, otak ini diasah dengan menghafal Al-Quran, dengan murojaah Al-Quran. Maka jangan bosan murojaah Al-Quran. Santri-santri ya, jangan bosan. Ya. Fisiki Anda akan sehat. Ya. Kita di pondok kan makanannya kan serba sederhana. Tapi alhamdulillah kan urip kok sehat. Berkah. Karena waktu kita gunakan untuk mempelajari agama Allah. Ya. Jarang-jarang pas sehat 5 sempurna. Makanya kalau ada lebihan lauk dari ustaz itu seneng banget. Ya. Kayak mendapatkan harta karun. Makanan gerutu. Padahal kalau di rumah itu enggak dimakan. Tapi kalau di sini masyaallah, berkah. Apa? Berkah. Itu adalah kemuliaan di dunia. Di akhirat. Apa kemuliaannya? Pahala yang melimpah ruah. Hadis yang sering kita dengar yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih gharib. Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih, yaitu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalihha. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan mendapatkan berapa pahala? 10 pahala. Kemudian Nabi SAW ingin menjelaskan, ingin mempertegas, ingin memperjelas. Maka beliau katakan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti orang membaca alif, lam, mim. Berapa huruf? 3 huruf. Sama dengan 30 pahala. Cuma baca alif, lam, mim. Belum. Pahala berapa? 3. Apalagi baca Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahala? Berapa? Dosa banyak loh, dihitung. Basimim. Berapa? 19 huruf. Berarti 190 pahala. Coba dibaca Bismillahirrahmanirrahim 4 detik 4 detik pahala berapa? 190. Kegue ngomong angel boleh pahala? Bagaimana kalau kita baca surat Al-Fatihah? Berapa huruf? Bagaimana kalau kita khatam Al-Quran? Berapa huruf? Ada yang tahu jumlah huruf Al-Quran? Dapat hadiah, aku uang. Berapa huruf? Al-Fatihah saya gak tahu, Ustaz, gimana Al-Quran seluruhnya? Berhuruf-huruf. Berapa? Tiga puluh. Masya Allah. Pernah hitung? Sama, saya belum pernah hitung. Kata Imam Mujahid, Imam Mujahid, sebagaimana dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir, jumlah huruf Al-Quran itu 320.015. Berapa? 320.015. Ping 10. Berapa? Tambah 0, 1. Berapa? 3.200.000 pahala kira-kira. Ini kalau setiap bulan kita khatam, jadi setiap bulan minimal dapat segitu. Itu belum yang kita baca di dalam sholat kita. Itu belum yang diikop sama ustaz suruh ngapalin ini. Ya. Kalau ikhlas loh ya. Kalau ikhlas. Ya. Subhanallah. Ya. Masya Allah. Ini padahal yang baca, gimana yang mengajarkannya? Yang mengajarkan dan dia rajin baca, dia bukan hanya mendapatkan pahala dari yang dia baca, tapi dia juga mendapatkan pahala dari orang yang dia ajari. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang diajari. Hadis riwayat Muslim. Sekarang gak usah banyak-banyak. Yang diajari 10 anak saja. Dan gak usah banyak-banyak yang diajarkan. Cuma diajari Bismillahirrahmanirrahim. Setiap 10 anak itu baca Bismillahirrahmanirrahim, Anda akan mendapatkan 190 pahala kali 10. Sekali mereka membaca. Bagaimana kalau yang kita ajarkan kepada dia surat Al-Fatihah? Bagaimana kalau yang kita ajarkan kepada dia Al-Quran, satu Al-Quran? Makanya guru TPQ, guru Al-Quran, itu adalah pekerjaan yang paling prospektif. Prospektif, Ustaz, tolong atuh sewu prospektif. Sebulan tolong atuh sewu prospektif. Malah kadang-kadang jazakallah khairan. Prospektif pahalanya. Prospektif pahalanya. Bagaimana kalau 10 anak itu kemudian ngajarin masing-masing 10 anak lagi, kemudian muridnya yang 10 tadi ngajarin lagi 10 lagi. Kita sudah mati nih, pahala terus mengalir ke kuburan kita. Makanya rugi besar orang tua yang menyerahkan anaknya kepada guru TPQ. Gak diajari sendiri sama orang tuanya. Al-Fatihah habis ngajari guru TPQ. Terus dengan orang tua kapan dapat pahala? Pahala ini semuanya diborong sama guru TPQ sama ustadz di pondok. Subhanallah. Manfaatkan peluang yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Jangan cuma kita terima lah sebentar sekolahkan. Ya. Jangan, kita juga harus berusaha. Kitanya juga baca Quran. Derajat orang di surga nanti tergantung berapa banyak ayat yang dia baca ketika di dunia. Yuqalu li sahibil Quran. Nanti di hari kiamat akan dikatakan kepada ahlul Quran, iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya. Baca, naik terus. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Tingginya derajatmu di surga itu tergantung ayat terakhir yang kamu baca. Makanya rugi kalau misalnya kita ini gak pernah khatam Al-Quran. Kecuali kapan? Ramadan. Bahkan ada yang lebih parah. Hafal khatam Al-Quran sepisan seumur hidup. Kapan? Itu ketika wisuda TPQ. Nyembelih ingkung, wis bubar. Setelah itu Qurannya entah di mana. Nabi SAW pesan, Iqra'il Qur'an fi syahr. Dalam hadis riwayat Bukhari. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Ini minimal. Ya. Kalau minimal saja tidak kita kerjakan, terus kita bagaimana akan mendapatkan derajat yang tinggi di surga? Ya. Ustaz, gak ada waktu Ustaz. Sibuk. Masya Allah. Sibuk apa? Sibuk ikut grup ini, grup ini, grup ini. Masya Allah. Ini sudah masuk apa belum? Sudah. Adzan dulu. Thank you. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'd. Waktu itu harus dipaksa untuk diluangkan membaca Al-Qur'an. Harus dipaksa. Kalau enggak dipaksa, enggak akan bisa. Kalau kita yang enggak memaksa diri kita, jangan salahkan nanti Allah yang maksa. Dan Allah memaksa dengan caranya sendiri. Saya kasih cerita nyata. Seorang pejabat yang tugasnya adalah sosialisasi untuk membaca Al-Quran kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke, itu kerjaannya. Jadi ngisi sana, ngisi sini, ngisi sana, ayo baca Quran, ayo baca Quran, ayo baca Quran, ayo pelajari Quran. Itu pekerjaan. Mulia atau tidak? Mulia atau tidak? Sangat mulia. Allah takdirkan terjerat korupsi. Allah takdirkan terjerat korupsi. Akhirnya masuk hotel Prodeo. Tahu Prodeo? Prodeo itu apa toh? Gak tahu. Prodeo itu gratis. Hotel gratis. Iya mbak, gratis apa orang? Gratis. Orang bayar, mangan gratis. Ya ngombe gratis. Kasur gratis. Kos-kosan gratis. Arab. Begitu masuk penjara, salah satu ustaz diminta ngisi di penjara tersebut. Setelah selesai pengajian, pejabat, mantan pejabat itu mendekati ustaz tadi. Ustaz, cerita dia, apa dulu tugasnya ketika jadi pejabat? Apa tadi tugasnya? Mensosialisasikan baca Al-Quran ke seluruh Indonesia. Ayo baca Quran, ayo baca Quran, ayo baca Quran, ayo pelajari Quran. Demi Allah Ustaz, saat itu saya gak pernah baca Quran. Karena saya gak punya waktu untuk baca Quran. Sibuk sosialisasi. Alhamdulillah saya masuk penjara Ustaz. Di sini saya punya waktu untuk baca Quran. Apa yang gak ada nunggu di penjara? Jangan dong. Paksa, kita paksa diri kita. Paksa diri. Luangkan waktu. Syaitan akan mengesankan kalau kamu baca Quran waktunya berkurang. Ya. Pekerjaan numpuk. Ini berkas-berkas masih banyak. Mendingan kamu buat menyelesaikan berkas ini kan juga amal soleh. Masya Allah. Iya amal soleh, betul. Betul amal soleh itu. Tapi masa melupakan apa? Al-Quran. Wallahi, ketika kita rajin membaca Al-Quran, pekerjaan yang numpuk tadi akan selesai dengan cepat. Sebaliknya, ketika kita gak pernah baca Quran, pekerjaan itu akan terus menumpuk dan menumpuk. Kenapa? Barokah. Jadi hadis Rasulullah SAW, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah. Mempelajari, membaca, mengamalkan Al-Quran itu mendatangkan keberkahan. Dan meninggalkan Al-Quran mendatangkan kerugian dan penyesalan. Berkah sinopo Ustaz? Berkah niku nggih. Sekedhik waktunya tapi yang bisa dikerjakan banyak. Itu berkah contohnya. Tidak berkah waktune banyak yang dikerjakan sedikit. Pekerjaan numpuk itu kan 3 jam mau diselesaikan. Ternyata cuma dapat berapa lembar. Ya. Yang habis kacangnya, kopinya, gedang gorengnya. Ada sebagian orang, masya Allah, dia baca Quran di tengah kesibukannya, terus tetap istiqamah membaca Quran. Pokoknya targetnya minimal sebulan khatam. Berarti kalau minimal sebulan khatam, sehari harus satu juz. Lama atau tidak? Satu juz, baca satu juz sehari lama atau tidak? Berapa atau berapa menit? Jenengan baca Al-Quran sejuz itu berapa menit? Berapa? Orang tahu ngitung? Kalau yang sudah lancar paling 15 menit, 20 menit. Singman dan kangelen ya, setengah jam. Singman dan kangelen maning ya, sejam. Sejam, satu jam. Dari berapa jam? 24 jam. Ngode pirang jam? 8 jam. Ini cuma diambil berapa? Satu jam. Manfaatkan. Waktunya kapan terserah. Masing-masing punya situasi dan kondisi sendiri-sendiri. Masing-masing punya sikon sendiri-sendiri. Ada yang dia ada waktu kosongnya pagi, ada yang dia waktu kosongnya siang, ada yang waktu kosongnya malam. Ustaz, saya siang, malam, sore enggak ada waktu kosongnya. Lah, gue sing kudu dipaksa. Paksa. Ya. Karena wa inna minan nasi man yadkhul jannata bisalasi. Rasulullah SAW atau kama qala menjelaskan ada sebagian manusia masuk surganya itu harus digeret pakai rantai. Jadi ada sebagian orang itu masuk surganya dipaksa. Ya, mungkin contohnya kayak mau sih masuk mlebu penjara mungkin. Ya, biar bisa maca Quran kudu mlebu penjara dulu. Apa rapai gue enggak nih? Jangan dong, ya. Awalnya akan terasa berat, tapi lama-lama akan terasa nikmat. Kalau kita sehari enggak baca Quran saja, rasanya gelisah, galau karena enggak baca. Bukan galau karena kok enggak ada SMS dari si dia. Justru kalau ada SMS dari si dia galau. Wah, ini fitnah. Putus. Gitu. Unfriend. Kalau perlu blok nomornya. Saya pengen konsentrasi apa? Ya, sulit. Gabungan Quran sama maksiat itu sulit. Ya, jadi harus ada yang dikorbankan. Maka korbankan maksiat. Jangan korbankan Al-Quran. Korbankan maksiatnya. Sudah unfriend. Ya. Maaf ya, mulai hari ini aku putus sama kamu. Kok gitu sih? Terus gimana? Ya jangan dong. Ya udah deh. Gimana? Ya. Putus karena aku ingin dengan Al-Qur'an, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.